Yeah. Lana money on the beat. Yeah, I'm BLC por vida loco. Yeah. Bukan apa-apa, meski sulit tapi kan ku coba. Simon, yeah. Mungkin aku bisa. Berusaha untuk jadi berguna. Dari mana ku memulai, situ pula kan ku akhiri. Kaki boleh panjang namun hati yang kan geraki. Mimpi boleh banyak but yang pasti hanyalah mati. Jadi hidup buat apa jika buat yang tak berarti. Mama selalu pesan tu jadi orang yang berguna. Papa bilang berbagi sebab kau pernah tak punya. Kakak selalu pesan tu terapkan ilmu padi. Karena semua yang kau punya di dunia tak abadi. Meski semua telah ku ingat namun sering aku hilaf. Jadi susah yang ku dapat mungkin saja itu imbas dari dosa yang kemarin dan maafku hari ini. Jadi ilmu hari esok semoga tak terulang lagi. Bukan apa-apa, meski sulit tapi kan ku coba. Simon, yeah. Mungkin aku bisa. Berusaha untuk jadi berguna. Check. Gak ada yang tahu nasibku ke depan. Yang jelas ku belajar dan buat persiapan. Udah lupakan segala hilafku kemarin. Lebaran baru lewat, mohon maaf lahir batin. Hari semakin ku merasa tua. Melihat sekeliling semuanya gak lagi sama. Entah kenapa semua terasa hambar. Macam sebatang kara di atas bumi yang terhampar. Mungkin aku terlalu banyak buang waktu. Malas belajar dan bertindak sesukaku. Jadi maafkan aku yang kerap labil. Doakan saja progresku naik dan stabil. Bukan apa-apa, meski sulit tapi kan ku coba. Simon, yeah. Mungkin aku bisa. Berusaha untuk jadi berguna. Bukan apa-apa, meski sulit tapi kan ku coba. Simon, yeah. Mungkin aku bisa. Berusaha untuk jadi berguna. Simon, quién sabe. La hermana otra vez.